Ora usah diuke tiang lalu, urip ora mung patu, bo ojo nasu nasu sayang. Jan kabeh salahku, pon banding banding ke, nyaing nyaing ke, kalih liyane. Dek, sepurane. Dek, ini iki Mas Kilas yo, refleks. Tapi kowe seneng to, Mas? Boten. Aku lho ning terminal. Helah. Helah, helah. Mana to lho? Kok kayak aku sepurane? Oke, nah. Wis to manut aku. Penak, penak. Ngetok iki.